begitu indah sayang. Hari-hari berlalu begitu sedih untuk dikenangkan di saat engkau harus memilih. Bukan salahku, mungkin harus begini. Biar ku bawa sampai mati kasih sayang untukmu. Cukuplah sudah. Cukuplah.